Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Karim, Al-Wahhab, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alladhi idza arada min ibadihi khairan ja'ala fi qulubihim al-mawaddah mahabbata wal mawaddata fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-raufir rahim habibir rabbil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbin fik wajannibna ya rabbana bainana wa bainal baghdha'i wal hiqdi wal hasadi kama janabta bainal mashriqi wal maghrib wa tahhir ya rabbana qulubana minan nifaq wa hassin furujana minal fawahish a'inna ya rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa qsurna yawmal qiyamati ma'zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya rabbana taubata qabla maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya hingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita bersama Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab Hikamnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal, dan semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membaca kitab Hikam, seperti biasa dan mukaddimah, kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari, yang saat ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-208. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna zawja barirata kana abdan. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Barirah, mempunyai seorang suami yang budak. Barirah adalah seorang budak perempuan yang dibeli oleh Siti Aisyah dan akhirnya dimerdekakan. Dan Barirah adalah seorang wanita yang solehah, yang punya banyak perjuangan dan punya keberanian yang luar biasa, membantu kaum muslimin, perawat kaum muslimin di medan laga. Adalah Barirah, budak perempuan yang akhirnya diberdekakan oleh Siti Aisyah. Dia punya suami yang namanya Muhith. Yuqalu lahu Muhith. Ka'anni angdur ilaihi, kata Sayyidina Abdullah, yuqalu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ka'anni angdur ilaihi, sepertinya aku melihat dia, seolah-olah aku melihat dia itu, yatufu khalfaha yabki. Ini berjalan di belakangnya Barirah sambil menangis, wa dumu'uhu tasilu, derai air mata, mengalir air mata, ala lihyatihi, ke jenggotnya. Faqala Nabiyyu li Abbas, faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Abbas, kemudian Sayyidina Rasul berkata kepada Sayyidina Abbas, ya Abbas, wahai Abbas, ala ta'jab, apakah kamu tidak heran, coba tuh lihat, min hubbi Mughith Barirata, Begitu dalamnya cintanya Mughith kepada Barirah. Famin bughdhi Barirata Mughitha. Tapi di sisi lain ini bertepuk sebelah tangan, tapi benci. Kau lihat begitu bencinya Barirah kepada Mughith. Faqala Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, "La raja'ti." Karena kisahnya itu adalah setelah dipisah. Setelah terceraikan, rupanya si Al-Mughith masih merindukan untuk bisa bertemu kembali dengan Barirah. Tapi kejadian sudah terceraikan. Maka di saat seperti itu, setelah terceraikan, Mughith ingin balik. Sehingga tampak dari perilakunya kalau Mughith sangat mencintai Barirah. Sampai menangis. Dan Nabi yang penuh kasih ingin menjembatani di antara keduanya menuju yang halal. Bukan menjembatani untuk yang haram. La raja'tihi. Gimana ya wahai Barirah kalau seandainya kau rujuk saja menikah lagi, karena lihat itu Mughith sangat mencintai kamu. Qalat, lalu wanita itu Barirah berkata, "Ya Rasulullah, ta'murni, kau merintahku, maksudnya kau menyuruhku rujuk atau kamu engkau menyuruhku rujuk ya Rasulullah?" Ini. Qala la. Qala, Nabi berkata, "Innama ana asfa." Tidak, aku tidak menyuruhmu kembali. Ini bukan perintah dariku, akan tapi aku menjembatani antara engkau dengan Mughith. Qalat, kemudian Barirah berkata, "Wala hajata li fihi." Sepertinya ya Rasulullah enggak ada perlunya untuk kembali. Maksudnya enggak usah. Dari hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya cinta itu kesempurnaan pada seseorang. Yang tidak punya cinta itu cacat mentalnya. Dan mencintai lawan jenis adalah bukan satu yang aib, bukan aib. Dan bukan haram. Yang haram adalah buah daripada cinta ini lalu melakukan yang diharamkan oleh Allah. Dan Nabi sangat menghargai cinta. Nabi marah kalau seandainya cinta ini dinodai. Dan Nabi sangat menghargai kisah cinta. Makanya Nabi selalu menjembatani jika ada kisah cinta, hendaknya diarahkan kepada yang halal biar sempurna. Keindahan cinta itu panjang, tidak saja di dunia tapi di akhirat. Dan cinta itu yang benar adalah cinta yang rasional. Rasional. Masuk akal. Jadi kalau ada cinta yang enggak masuk akal itu cinta buta. Cinta itu bisa dicerna dengan akal. Biarpun nanti suatu ketika bisa saja seseorang itu kalau sudah mencintai gula jawa rasa coklat. Tapi pada dasarnya cinta itu adalah bisa dicerna. Untuk proses cinta itu bisa dicerna, cerna oleh akal. Sehingga seseorang itu susah dan mungkin tidak bisa mencintai seseorang yang parasnya buruk, perilakunya buruk. Kejam, suka nempeleng. Bisa kira-kira? Enggak kebayang ya. Anda seorang wanita, tau-taunya ada seorang laki-laki. Waduh, baunya 1 kilo sudah kecium. Bau busuknya, misalnya wajahnya enggak karu-karuan. Perilakunya suka, waduh, jahat, suka nempeleng. Waduh, kira-kira bisa mencintai? Tidak, karena akal Anda yang sadar situ. Makanya kalau sudah cintanya enggak pakai akal sadar, ini cinta kacau itu. Maka pendidikan cinta ini kadang juga perlu dihadirkan. Supaya orang tidak salah mencintai dan cinta itu tidak serta-merta. Tidak ada cinta serta-merta. Ada proses yang kadang tidak disadari. Sehingga kadang-kadang orang tiba-tiba sudah terperangkap dalam cinta itu sendiri. Ada proses. Dijelaskan bahwasanya kisah-kisah cinta yang ada. Cinta-cinta suci, mungkin kita pernah dengar Umar Qais, kisah cinta Laila dengan Majnunnya Laila Qais, dan kisah cinta bagaimana terpesonanya Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Dan cinta adalah keindah. Bagaimana kisah Sayyidah Khadijah Kubra dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan begitu agungnya cinta Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, waktu sudah mendapatkan Siti Aisyah. Biarpun Siti Khadijah sudah wafat, Siti Aisyah masih ada cemburu. Kalau sudah menyebut Siti Khadijah itu wajahnya berbinar, berseri-seri. Rasulullah. Sehingga Siti Aisyah itu merasa cemburu, ya Rasulullah. Kenapa masih kau sebut perempuan yang tua, perempuan itu, padahal sudah ada aku? Bagaimana cinta Nabi kepada Siti Khadijah? Nabi berucap, demi Allah, tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Tidak ada yang bisa menggantikan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mesra dan mengajarkan cinta. Dan di sini pun Rasulullah melihat Mughith yang menangis, merengek untuk mendapatkan kecintaan daripada Barirah, tapi di sini tidak terjadi pelanggaran. Bukan pelanggaran syariat. Nabi mengatakan, Barirah, coba kerucuk saja. Kasihan tuh Mughith. Rupanya di dalam diri Barirah itu sudah tidak nyambung hatinya, sudah tidak senang. Bencinya sih bukan benci dendam, tidak suka. Makanya mencintai itu bukan aib dan bukan celaka. Celaka itu kalau kita duduk dengan orang yang kita tidak cinta kepadanya. Cinta itu terlepas dari urusan syahwat, jangan dihubungkan. Cinta itu bukan syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta. Yang jadi masalah adalah di saat dicampur antara cinta dengan syahwat. Orang berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Aktsarun nasu fi nisa'i wa qalu." Orang pada ngomong. Kata Imam Syafi'i, orang pada ngomong, pada cerita, "Inna hubban nisa'i jahdul bala'i." Katanya mencintai seorang perempuan adalah bencana. Orang pada berkata bahwasanya kalau ada orang mencintai seorang wanita itu kata bencana. Dijawab oleh Imam Syafi'i, walaysa hubbun nisa'i jahda. Bukanlah mencintai seorang perempuan itu malah petaka, bukan. Walakin qurbu man la tuhibbu jahdul bala'i. Tapi dekat dengan orang yang kau tidak cinta itu bala bencana. Sedih, duduknya sesak melihat apa yang. Tapi kalau orang saling mencintai indah nih, ketemu enak. Itu cinta. Ntar dulu urusan syahwat. Syahwat tanpa cinta bisa. Lihat orang yang menjual diri itu adalah tanpa cinta dan bisa syahwat. Dan cinta itu istimewa dan itu keindahan. Makanya hendaknya cinta itu direncanakan siapa yang kita cintai. Maka tumbuhnya cinta itu tidak serta-merta. Akan tapi dimukadimai dengan kekaguman secara umum. Oh, orang itu mengagumkan. Maksudnya ada sesuatu daya tariknya. Setelah kekaguman secara umum, melalui kecenderungan setelah itu. Ada kecenderungan, itu belum cinta, betul, masih cenderung. Kagum dulu, baru setelah itu cenderung, setelah cenderung baru akal digunakan. Ngambil keputusan, haruskah aku mencintainya saat ini? Kemudian setelah aku mencintai, kira-kira apa ke depanku nanti? Baik di dunia atau di akhirat? Sehingga kalau berpikir ini tidak, kalau kagum itu serta-merta, betul. Kita melihat, enggak tahu dia anaknya siapa, rumahnya mana, ini kagum secara umum. Nah, gitu. Kemudian ada kecenderungan, sebelum tahu kita lacak. Tapi hendaknya setelah itu baru akal kita gunakan. Siapa anaknya, siapa dia, secara akhlak seperti apa, pendidikannya di mana, kumpulnya dengan siapa, dan sebagainya. Ini baru untuk mengambil keputusan, untuk mencintai nanti. Sehingga kita perlu mendidik anak-anak kita itu, mendidik cinta itu. Agar anak kita ngerti siapa yang bakal dicintainya. Karena pasti anak kita harus mencintai dan dicintai. Maka kalau orang tua lupa mendidik cinta kepada anak, bisa saja anaknya jatuh cinta kepada sesuatu yang tidak boleh dicintai. Atau kepada orang yang tidak layak dicintai. Namanya jatuh, tidak enak, sudah jatuh cinta. Kenapa nah asmara? Kan bahasanya sudah serem-serem tapi masih seneng kan? Nah, ini. Makanya kita perlu tanamkan di anak kita kriteria. Siapakah kira-kira yang akan kau cintai nanti di masa depanmu nak? Dia harus orang yang kenal Allah, nomor satu. Kenal Allah, perilakunya baik, lembut, dan sebagainya. Sehingga kalau ketemu orang, pasti kriteria ini yang bakal menyaring, yang bakal menyeleksi. Oh, dia dekat dengan Allah enggak sih? Wah, enggak sholat. Sorry deh, afan. Dia sholat baik kepada Allah. Dilihat dulu gimana dengan ibunya. Berpikir dia. Karena sudah punya rambu-rambu di dalam otaknya. Sama seorang laki-laki pun demikian, mengambil seorang anak gadis. Jangan ketemu di internet langsung seneng, model apa ini. Nah, dikirim foto dua kali saja sudah langsung kelepek-kelepek. Model apa ini? Nah, ada prosesnya nih. Baru setelah kita kagum, ada kecenderungan, baru setelah itu kita berpikir, baru kita memilih. Menjatuhkan, aku mencintai dia. Maknanya apa? Setelah sadar, oh layak. Baru selalu masuk. Layaknya itu adalah baru proses. Menuju setelah itu ngambil keputusan, baru setelah keputusan ini adalah bagaimana agar cinta itu bisa abadi. Abadi itu. Oke, aku mencintai dia. Baru cinta itu agar abadi bagaimana? Lah abadi itu, abadi, abadi ini kan perlu pemahaman makna abadi. Aku ingin kisah cintaku ini panjang. Sampai di akhirat. Maka melangkah kepada pernikahan, maka ini. Sehingga orang yang paham rambu-rambu ini susah melakukan keharuman. Susah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali tadi, cinta buta. Cinta buta itu sampai ditanya, Neng, kenapa sih kok kamu senang dia? Apa sih yang bikin kamu senang? Enggak tahu, Ma. Enggak tahu, pusing tadi. Enggak tahu. Enggak tahu bagaimana. Yang penting aku cinta. Itulah gula jawa rasa coklat. Mughith sangat mencintai Bariroh karena bagaimana tidak? Bariroh sangat dekat dengan Siti Aisyah. Sangat dekat dengan Siti Aisyah. Layak dicintai Bariroh. Akan tapi lihat kebijakan Nabi, Nabi tidak memaksa itu cinta. Di saat melihat Bariroh tidak ada mau, tidak ada. Karena Bariroh mungkin ingin mengabdi lebih maksimal kepada Siti Aisyah. Sehingga Bariroh tidak mau di saat suruh kembali saja kau Bariroh, tidak. Dan kehebatan Bariroh lagi di sini adalah apa? Ini kau perintahkan atau tidak ya Rasulullah? Oh tidak, aku tidak memerintah. Artinya apa? Kalau sudah perintah Nabi pasti mau Bariroh. Nabi mengatakan tidak, aku jembatani saja. Barangkali ada jalan temu. Nabi penuh kasih. Nabi mendidik cinta. Panjang kisah cinta. Ini pendidikan khusus. Ini adalah kelas khusus nanti. Anak-anak muda nanti punya buka kursus-kursus cinta nanti ya. Harus belajar bagaimana mencintai, cinta itu indah. Yang tidak indah itu bukan cinta. Cinta selamanya indah. Kalau pepatah Arab dahsyat, Durbul Habib ala dumin aklis zabib. Pukulan seorang kasih lebih manis daripada makan buah kismis. Karena indah. Jadi cacat orang yang tidak mencintai. Dan cinta itu sudah maka tanamkan cinta kepada siapapun. Kita perlu membangun cinta. Kalau sudah cinta itu subhanallah. Hiburannya banyak, tetangga yang beli mobil ikut senang karena kita mencintai tetangga kita. Coba kalau hilang cinta, tetangga beli mobil ngedumel, sesek nafas dia. Hiburannya banyak kalau orang punya cinta. Dan mohon maaf kalau sudah bicara cinta, kita tidak ada. Lepaskan urusan syahwat itu. Syahwat ntar dulu. Akan tapi ada gabungan antara syahwat dengan cinta. Alangkah indahnya itu semuanya. Suami istri, lihat. Min plus ada syahwat di dalamnya. Ditumpangi dengan cinta, sempurnalah pengabdian. Mungkin orang menjalani hidup tanpa cinta, hanya dengan tanggung jawab, dengan kasih sayang. Tanggung jawab, makna tanggung jawab, karena itu adalah istriku, karena itu adalah suamiku, bisa. Sehingga dikatakan bahasanya, nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia tidak mencintai anak perempuanmu, maka laki-laki itu tidak akan zalim kepada anak perempuanmu. Dan kalau dia mencintai anak perempuanmu, niscaya dia sangat memuliakannya. Jadi nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia tidak mencintai putrimu, dia tidak akan zalim. Dan mungkin tidak akan menampakkan ketidakcintaannya. Sampai mati pun tidak tahu kalau dia tidak mencintai. Dan dia akan berlaku sebagai laki-laki yang punya kewajiban memenuhi kebutuhan pribadi, dan seterusnya, nafkah. Bahkan harus menebar senyum kepada pasangannya, biarpun tidak ada cinta, misalnya. Dan jika dia mencintai, maka sangat memuliakan putrimu. Maka ini kesolehan ini paling penting. Baik. Majelis kita bukan majelis belajar cinta ini. Cinta yang makna secara khusus suami istri saja bukan. Kita perlu belajar cinta yang lebih luas lagi. Cinta yang lebih luas. Akan tapi kami sampaikan kepada para orang tua, perlu sekali kita mendidik cinta yang benar kepada anak-anak kita. Dan sangat bermasalah kalau sudah anak kita belajar cinta dari sinetron, dari novel, dari film, dari bincangan dengan macomblang. Titip salam, dan mudah dia kena perangkap. Maka ada masa yang sangat berarti untuk kita perhatikan, yaitu masa-masa menjelang balig, mungkin menjelang masa pancaroba, ya, masa pubertas, yaitu di usia 10, 11, 12, 13. Itu hendaknya anak kita alihkan kepada sesuatu yang positif. Mungkin dengan belajar yang serius, hafalan, dengan kegiatan-kegiatan. Baru nanti di usia 16, 17, 18. Ini usia sensitif, sangat sensitif. Dalam dikatakan bahasanya usia 16, 17 ini adalah sangat sensitif. Rasa kritis belum ada. Yang ada hanya kagum kepada sesuatu yang dikatakan, wah. Makanya usia itu biasanya cenderung ikut-ikutan. Ini maka orang tua harus cermat juga. Memberi pendidikan kepada anaknya tentang masa depan cinta anaknya. Sehingga kalau anak kita punya rambu-rambu, enggak mudah jatuh cinta. Enggak gampang jatuh cinta. Sehingga kalau harus mencintai, pasti pakai proses panjang. Bertanya kepada ibunya, bapaknya. Karena bapaknya sudah membuka komunikasi yang baik. Bah, itu adalah laki-laki gimana, bah? Dia kok gini dengan saya, katanya. Pasti bicara. Karena dia punya rambu-rambu, punya radar di dalam dirinya. Punya apa, filter di dalam dirinya. Dan waspadalah, wahai para orang tua. Di zaman sekarang, zaman rusak. Apalagi zaman teknologi yang canggih ini, lihat. Bisa saja anak kita dirusak dengan alat-alat komunikasi ini. Na'udzubillah. Biarpun kelihatannya di kamar yang tersembunyi, ternyata dia bisa komunikasi setiap malam, lihat. Semakin hari semakin tertancap cinta yang kotor tadi, na'udzubillah. Kelihatannya anak kita adalah anak yang di dalam rumah, karena sudah kita bebaskan berkomunikasi dengan kaum laki-laki, maka yang terjadi adalah kerusakan mentalnya. Kerusakan akhlaknya, na'udzubillah. Ayo kita waspada. Cinta adalah indah, tapi kalau salah dalam mencintai, maka cinta akan menjadi malapetaka. Semoga kita mencintai karena Allah. Kalau sudah cinta karena Allah, enggak boleh dinodai dengan keharuman. Karena kita cinta karena Allah, laki perempuan cinta karena Allah. Kalau laki-laki itu benar mencintaimu, niscaya dia tidak akan rela menjerumuskanmu dalam keharuman. Tapi kalau sudah laki-laki itu mulai mengajakmu kepada yang haram, ketahuilah dia adalah menghantarkan dirimu ke neraka. Cintanya bohong, hawa nafsu dan syahwat yang menghantarkan dia untuk melakukan yang demikian itu. Baik. Ini saja insyaAllah, kita lanjutkan kepada hikamnya. Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada munajat Ibn Athaillah. Ya, munajat. Kita sudah sampai qaulul musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi fid dharin amin ila an qala. Ilahi wahai Tuhanku, ya Allah, kaifa astaiz? Gimana aku akan merasa mulia? Wa anta fi dhilli arkastani, dan engkau ya Allah telah meletakkanku di pusat kehinaan. Gimana aku harus merasa mulia ya Allah, sementara engkau telah meletakkan aku ini dalam gudang kehinaan, tempat kehinaan. Dunia adalah hina, hawa nafsu yang kau berikan kepadaku hina. Aku pun dari ma'imahin, setetes air yang hina. Aku ini penuh dengan kehinaan dan kotor. Yang keluar dari kita pun kotor semuanya. Keluar dari pori-pori keringat kotor. Dari hidung juga ingus, dari mulut ludah, apalagi mana lagi kotor semuanya ini. Ada yang keluar emas. Artinya, ya Allah, gimana aku bisa merasa mulia sementara engkau telah letakkan diriku di gudang kehinaan, tempat hina. Am kaifa la astaizzu. Kemudian juga bagaimana aku tidak merasa mulia. Lihat. Yang pertama, bagaimana aku akan merasa mulia sementara engkau telah letakkan aku di gudang kehinaan. Tapi ya Allah, bagaimana aku tidak merasa mulia. Wa ilaika nasabtani. Gimana aku tidak merasa mulia ya Allah, sebab engkau telah menjadikan diriku bernisbat kepadamu. Aku Abdullah, hamba Allah. Ini adalah ikrar yang luar biasa dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Ketahuilah bahwasanya kita ini betul-betul akan hina. Akan rendah dan hina. Di saat kita tidak sambung kepada Allah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, kekasih Allah, maka menjadilah mulia. Jadi mulia kita bukan karena diri kita, karena kita sambung kepada Allah. Ilaika nasabtani, engkau telah menjadikan aku bernisbat kepadamu. Jadi semula Ibnu Athaillah mengatakan, bingung ya Allah, aku akan merasa mulia, enggak pantas aku seperti ini merasa mulia. Kalau aku melihat, menengok kepada diriku sendiri adalah kehinaan. Tapi setelah aku melihat kepada kemuliaan, kemuliaanmu dan keagunganmu, kemudian aku bernisbat kepadamu. Aku bernisbat kepadamu, maka bagaimana aku tidak merasa mulia? Jadi bernisbat ini sendiri penting maknanya. Contoh saja. Seorang yang bekerja di sebuah perusahaan kolab. Kolab, bangkrut, punya utang, macam-macam. Itu sudah cerita aja enggak enak. Apalagi perusahaan kecil, perusahaan remeh, males ceritanya. Bernisbat ke tempat tersebut. Tapi kalau perusahaannya berjaya di mana-mana tersebut, kerja di mana? Di ceritanya di perusahaan, wah, semangat dia. Jadi nisbatnya ini, nisbat kepada perusahaan saja bisa menjadikan seseorang itu berbangga. Bagaimana kita bernisbat kepada Allah, menjadi hamba Allah. Kalau aku melihat diriku sebagai seorang hamba, ya Allah, aku adalah hina. Akan tapi di saat aku sadar diriku adalah hamba-Mu, nisbat kepada-Mu, bagaimana aku tidak merasa mulia, ya Allah. Artinya, Ibn Athaillah akan mengukuhkan di dalam dirinya bahwasanya kita tidak perlu merasa mulia kecuali di saat kita sambung dan bernisbat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, am kaifal aftaqiru antal ladzi fil faqri aqamtani. Gimana aku tidak merasa perlu butuh menjadi fakir? Gimana aku tidak merasa fakir, ya Allah? Karena engkau telah meletakkanku dalam kefakiran selalu. Engkau telah menempatkanku dalam kefakiran. Coba, kita ini fakir yang sesungguhnya. Biarpun yang katanya kaya tetap fakir butuh. Yang kaya pun ternyata butuh kepada pembantu untuk membantunya. Bahkan bantunya banyak dia. Kita butuh, lihat. Butuh kepada kendaraan yang kita pakai. Butuh kepada apapun. Kita butuh. Kita memerlukan. Jadi dalam aktivitas kita selalu kita tidak bisa dengan diri kita sendiri. Perlu yang lainnya. Perlu dengan yang lainnya, coba. Ada orang bisa hidup tanpa ada yang lainnya? Untuk memijakkan kaki pun kita perlu bumi hampar, terhampar yang bisa kita pijakkan. Mau kemana kita perlu dengan yang lainnya. Jadi kita selalu fakir, ana fakir, lahada, fakir, lahada, fakir. Aku butuh kepada ini, aku perlu kepada ini. Bagaimana ya Allah, aku tidak akan merasa fakir selamanya di hadapan-Mu karena Engkau telah meletakkanku pada kefakiran. Tapi am kaifa aftakiru, tapi di sisi lain ya Allah, bagaimana aku boleh merasa fakir? Wa antal ladzi bijudika aghnaitani, sementara Engkau adalah dengan kemurahan-Mu telah memberikan kepadaku segalanya, kecukupan. Ini sebetulnya adalah iktiraf, pengakuan yang sesungguhnya. Coba. Untuk menumbuhkan makna syukur yang sesungguhnya, maka sadari tentang kebutuhanmu yang sesungguhnya. Yang merasa dirinya adalah perlu, maka di saat diberi pertolongan, dia mudah bersyukur. Maka Ibn Athaillah As-Sakandari mengajari kita untuk merasa kita itu betul-betul orang yang perlu bantuan dari Allah. Kita perlu bantuan dari Allah. Makan dari Allah, minum dari Allah. Biarpun matanya itu mata yang tajam, matanya mata yang sehat, tak taunya apa, ditahan rembulan sama matahari, saya nggak bisa ngelihat. Kita perlu terus. Nah ini di saat kita merasa perlu, maka suruh mengingat apa yang diberikan oleh Allah, maka akan muncul syukur. Sekarang ini permasalahan kita ini sombong kita ini. Seolah-olah kita tidak perlu dengan bantuan Allah. Maka di saat diberi oleh Allah bantuan, ya tenang saja, enggak bisa bersyukur. Seolah-olah kita tidak perlu bantuan dari Allah. Sehingga dalam berusaha pun enggak ada munajat, permohonan kepada Allah, enggak ada. Dia menggunakan akalnya, seolah-olah dia bisa dengan akalnya. Dia bisa cekaya karena akalnya bisa begini. Lupa kalau ini semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang tidak menyadari bahwasanya itu semua dari Allah, lihat. Di saat berhasil pun dia tidak bisa mensyukuri. Karena apa? Merasa itu adalah hasil jerih payahnya. Dari diriku sendiri. Tapi bagi seorang hamba yang di saat ingin beraktivitas mulai dari bekerja, dia sadar tenagaku dari Allah. Pikiranku juga dari Allah. Semua dari Allah. Maka di saat Allah beri orang tersebut, maka alangkah mudahnya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Lihat, yang namanya sedekah dan infak akan mudah baginya. Menggunakan untuk kebaikan sangat mudah baginya. Tapi di saat dirinya tidak menyadari bahasanya itu semua dari Allah, karena memang dia tidak merasa butuh kepada Allah, tidak merasa perlu kepada Allah, maka dia tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Yang ada muncul orang yang sombong dengan pemberian tersebut. Sehingga apa? Seolah-olah dari dirinya menjadi orang yang adigang, adigung, adiguna. Mentang-mentang, ini kamu tuh orang fakir, pemalas kamu. Orang ini salahnya sendiri. Waduh, ini bermasalah. Maka Ibn Athaillah mengajari, sadari tentang kelemahanmu. Maka setelah itu akan muncul syukurmu yang luar biasa kepada Allah atas segala karunianya. Maka berkatalah Ibn Athaillah, ya Allah, bagaimana aku tidak merasa fakir, merasa perlu terus. Karena engkau letakkan diriku dalam tempat yang selalu aku butuh. Kefakiran. Ini. Selalu perlu. Ini diletakkan. Kita butuh semuanya. Kemudian setelah itu bagaimana aku bisa merasa perlu lagi ya Allah. Karena apa? Ternyata apapun sudah kau penuhi kepadaku. Aku butuh kepada nafas, apa kepada udara untuk aku hirup. Aku perlu kepada darah yang berputar di badanku. Aku perlu berdenyut jantung ini yang memompa darahku. Aku perlu itu semuanya. Enggak bisa darah berputar lalu aku ini kecuali darah apa jantungku ini bergerak. Dan Allah memberi, maka bisa bersyukur. Sehingga menyadari tentang kelemahan itu akan menumbuhkan rasa syukur, terima kasih kepada Allah atas segala karunianya. Menyadari tentang kelemahan dirinya, kemudian melihat Allah yang maha mulia, kemudian dinisbatkan dirinya kepada Allah, maka menjadikan dirinya mulia karena Allah. Dan tidak ada orang yang bisa mulia kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang merasa mulia karena Allah tidak akan merendahkan hamba Allah. Karena dia mulianya karena Allah, bukan mulia karena dirinya sendiri. Tapi orang yang merasa mulia dengan dirinya sendiri, maka sangat mudah meremehkan orang lain, bahkan mempermudah. Muncullah Namrud, muncullah Fir'aun. Karena dia adalah orang yang merasa dirinya mulia dengan dirinya sendiri, sampai dia merasa jadi Tuhan. Tapi kalau orang merasa dirinya mulia karena Allah, susah merendahkan orang lain. Karena apa? Aku menjadi mulia karena Allah beri aku kemuliaan. Aku Allah beri kebaikan, maka kalau aku sombong, bisa saja ini dicabut. Kalau aku merendahkan orang lain, artinya aku sombong, maka bisa saja kemuliaan ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antalladzi la ilaha illa ghairuk. Ya Allah, sungguh tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau adalah yang tidak ada Tuhan lagi selain engkau. Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya. Ta'arafta li kulli syai'in. Engkau sudah mengenalkan dirimu kepada segala sesuatu, semesta ini. Engkau kenalkan dirimu kepada semesta. Sehingga semuanya patuh dan tunduk sujud kepadamu. Semuanya patuh kepada Allah, semesta ini. Hanya kita tidak mengerti bagaimana cara tasbihnya mereka. Bagaimana sujudnya mereka. Fama jahilaka syai'un, maka tidak ada yang tidak mengerti tentang engkau. Semesta semua tahu tentang engkau. Wa antal ladzi ta'arrafta ilayya, dan engkau juga yang telah mengenalkan dirimu kepadaku ya Allah. Fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu. Engkau juga yang telah mengenalkan dirimu kepadaku melalui segala sesuatu yang kau ciptakan. Fara'aituka, maka aku melihatmu ya Allah, zahiran begitu jelasnya ya Allah, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Fa anta dhahiru li kulli syai'in, dan engkau sungguh tampak jelas pada segala sesuatu. Maknanya begini. Ya Allah, engkau telah mengenalkan dirimu kepada semesta, maka semesta ini sangat kenal engkau dan patuh kepadamu. Semua makhluk ini patuh kepada Allah. Yusabbihu lillahi, bertasbih kepada Allah. Semua semesta ini. Bintang, rembulan, semuanya. Dan engkau ya Allah juga yang telah mengenalkan dirimu kepadaku. Pengakuan dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Artinya apa? Hati Ibn Athaillah As-Sakandari sudah tidak bisa melihat segala sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah. Ini adalah maqam tauhid yang amat tinggi. Tidak melihat rembulan kecuali yang tampak adalah Allah. Tidak melihat pohon yang tampak kepada Allah. Yang kecuali yang tampak adalah Allah. Bukan maksudnya Allah ada di situ. Bukan. Ini akal. Akal cerdasnya, hati cerdasnya, bahwasanya lihat. Melihat gunung menjulang tinggi, yang ia fahami adalah, yang ia lihat adalah Allah. Sungguh Maha Agung yang telah menciptakan itu. Bahkan dilihat cacing pun dia bisa ingat Allah, karena apa? Luar biasa. Allah ciptakan cacing di dalam tanah dan dia hidup. Dia melihat binatang, melihat apa saja. Yang dilihat adalah Allah. Melihat ukiran yang indah, luar biasa. Luar biasa. Siapa yang mengukir ini? Dia terkagum dengan yang mengukir. Cuman karena akal cerdas dan hati cerdasnya sambung. Yang menciptakan yang mengukir itu siapa? Allah. Jadi sambung ke sana. Sehingga marwa'itu syai'in ala warwa'itu lahafi. Sehingga tidak melihat sesuatu kecuali yang ia lihat adalah Allah. Jadi sambung kepada Allah. Tidak melihat apapun kecuali mengingatkan kepada Allah. Tidak melihat segala sesuatu kecuali mengingatkan dirinya kepada Allah. Sehingga nama Allah adalah al-zahir dan nama Allah adalah batin. Bagaimana batin dan zahir? Al-batin dengan zahir itu secara lafaz bertentangan. Batin tersembunyi, zahir tampak. Dan itulah Allah. Allah adalah maha zahir, maha jelas, dan Allah adalah maha tersembunyi. Bagaimana Allah maha jelas dan Allah maha tersembunyi? Allah maha jelas. Jika orang itu melihat dengan hatinya. Dan Allah sangat tersembunyi jika orang itu mau melihat dengan matanya. Allah zahir dan Allah batin. Batin. Kalau kita melenggak, Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita. Baru nanti di surga seorang mukmin bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah maha zahir, maha jelas kalau orang itu melihat dengan batinnya. Kalau sudah hatinya kenal Allah, tidak melihat sesuatu kecuali menyambungkan dirinya kepada Allah. Kalau pakar ahli tauhid mengajari, kalau engkau ingin kenal Allah, lihat. Lihat kepada langit, turun ke bumi, dan lihat dalam dirimu sendiri, suruh mikir. Begitu dahsyatnya ciptaan Allah. Yang keinjek itu jempol lah, kok yang jerit mulutnya. Allah, bagaimana sambungnya cepat banget ini. Yang digigit nyamuk adalah betisnya. Tak tahu yang bilang aduh adalah mulutnya. Dan terus. Dan komunikasinya luar biasa antara tangan. Ini bergonta-ganti tangannya. Nggak, minta dulu. Kalau kita main. Sudah programnya, komputer sehebat apa tidak seperti ini. Tidak ada, coba ada orang bikin robot di Jepang katanya paling hebat, persis mirip kali manusia, tidak ada. Tidak bisa menciptakan hati nurani, tidak bisa menciptakan, tidak ada ciptaan Allah, suruh berpikir. Pikir tentang yang ada di dalam itu, yang tumbuh saja. Kenapa rambut ini kok tidak panjang-panjang? Kok bisa ya, padahal sama-sama di kulit, deket ini sama kepala. Rambut kepalaku panjang, tapi alisku ini kok tidak tambah-tambah. Coba kalau alis itu, amin, apa ini? Bulu mata ini panjang kan bingung nanti, ada salon bulu mata nanti. Begitu dahsyatnya Allah dalam menciptakan ini semuanya. Kalau orang berpikir yang ada adalah pengagungan kepada Allah dan ingat Allah, Allah, Allah. Tubuhnya gigi pun sudah ada batasnya segitu. Nah kok dihentikan oleh Allah, sudah diprogram itu. Coba panjang kan bingung nanti ada. Ada tukang pangkas gigi khusus nanti. Alhamdulillah. Sudah atur, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lidah ini, gigi ini padahal gigi loh, bentuknya kayak tulang begitu ya. Tapi dia bisa membedakan kalau itu lidah milik, lidah bosnya sama lidah orang lain. Coba kalau Anda lagi makan, suka sama lidah kambing, lidah... Bahannya kan mirip-mirip dengan lidah Anda. Tapi gigi sudah paham, yang digigit adalah lidah kambing. Tidak akan menggigit lidah Anda. Paling kalau orang lagi ngelamun, kegigit lidahnya itu jarang-jarang terjadi. Suruh berpikir. Maka kalau orang berpikir tentang dirinya sendiri, yang ada adalah iman. Nah, Ibn Athaillah sudah sampai maqam itu, tidak melihat sesuatu yang diingat adalah Allah, Allah, Allah. Bukan Allah ada di sini, itu hulul haram, Allah berada di ini, Allah berada itu, enggak. Maksudnya tidak melihat sesuatu kecuali tembus, yang dilihat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pakar akidah mengatakan tafakkur, hendaknya aku bertafakkur. Cuman kalau sudah tafakkurnya itu cepat prosesnya, ya inilah orang ahli makrifat. Kalau orang prosesnya lambat begini, yaitu tadi, ini ada yang menciptakan, ini kan kita mulai dari, ini kecil ada yang membuat, ini ada yang membuat, ini tentu ada yang membuat, semesta tentu ada yang membuat. Ini proses untuk mengatakan ada yang menciptakan nih. Tapi kalau sudah maqam ma'rifat, ya sudah langsung Allah, kembali kepada Allah. Tidak melihat sesuatu yang dilihat adalah Allah, iman kepada Allah. Ibn Athaillah mengatakan bahasanya, engkau tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Semua semesta sudah mengenalimu, sehingga mereka tunduk kepadamu ya Allah. Dan engkau juga telah mengenalkan diriku kepadaku. Nah, ini orang yang mau berpikir dengan akalnya. Orang berpikir dengan akalnya, lihat. Termasuk filosof itu, sampai kepada keyakinan bahwa semesta harus ada yang menciptakan. Hanya mereka tidak mendapatkan bimbingan dan hidayah, tidak mengerti siapa yang menciptakan. Namanya macam-macam, diberi nama macam-macam. Akan tapi kita dapat bimbingan, petunjuk, namanya adalah Allah. Bahkan bukan filosof, dimanapun orang berada, perkumpulan manusia yang berakal sehat, itu mempercayai adanya Tuhan. Semua yang percaya, enggak ada yang tidak percaya dengan Tuhan. Yang katanya ateis itu, diam-diam dia percaya dengan Tuhan. Atau apa yang dituhankan? Kaisarnya atau apanya? Pohon yang dituhankan? Jadi mempercayai adanya Tuhan itu sudah fitrah sebetulnya. Fitrah setiap manusia yang sehat, dia mencari Tuhan. Coba di tengah hutan belantara sana ada. Kepala sukunya dituhankan, pohon dituhankan, matahari dituhankan, rembulan dituhankan. Mencari Tuhan. Cuman karena mereka tidak mendapat petunjuk, Tuhannya adalah kepala sukunya yang kemarin mati, sakit, kemudian busuk, digantung, disembah. Kemudian ini kan ada satu. Rembulan disembah, api disembah, ditiup mati. Makanya Sayyidina Umar kalau ingat masa jahiliyah tertawa. Sayyidina tertawa sendiri, lihat korma. Kenapa tertawa Sayyidina Umar? Ya aku kalau ingat zaman jahiliyah itu lucu banget. Kalau saya lagi berpergian itu kan saya harus nyembah kepada berhala. Kalau lagi tidak ada berhala, ini kurma saya bentuk kayak berhala, saya sembah. Setelah capek, tak makan. Ini lah Tuhan gua, aku makan. Cuman herannya kok tidak ada kritik waktu itu. Ya saya berjalan begitu. Padahal Umar bin Khattab juga orang berakal. Heran, mengherankan. Nah ini, keyakinan tentang Tuhan-Tuhan palsu itu unik, aneh. Tuhannya yang dulu dilahirkan, bagaimana Tuhannya dilahirkan? Nah ini. Jadi fitrah manusia semuanya mencari Tuhan. Mencari Tuhan dari mana? Yaitu fitrah dari dalam dirinya itu mencari Tuhan. Cuman karena tidak ada petunjuk, maka salah dalam bertuhan. Jadi akan tapi kita mendapatkan petunjuk. Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tunggal. Dan konsep ketuhanan dalam Islam ini masuk dalam semua agama. Artinya apa? Semua agama mengakui Tuhan. Semua agama keyakinan percaya adanya Tuhan. Cuman di dalam Islam ini sempurna sifat-sifatnya dijelaskan. Gak boleh dua, gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau keyakinan yang lain enggak. Jadi secara umum prinsipnya sama. Mereka percaya akan adanya Tuhan. Cuman Tuhan mereka tuh bisa dikritiksi tentang keimanan Tuhan. Nah, Tuhan kok tiga? Ini bagaimana? Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang mematikan. Nah, ini yang menghidup, yang menciptakan ya bisa komplain. Saya belum selesai, belum beres, biarin deh hidup, ya matikan. Masa musyawarah Tuhannya nanti? Atau Tuhan dari anak yang dilahirkan dari seorang ibu? Atau Tuhannya dari kepala suku? Atau Tuhannya dari api? Nggak masuk akal, gimana api? Kalau nggak ditiup, nggak dinyalain juga nggak bisa nyala kok. Nah, anehnya, di Persia dulu itu juga bukan orang-orang bodoh. Mereka juga pemikir, orang-orang hebat, percaya dengan namanya apa? Api sebagai Tuhan. Berlalulah Salman Al-Farisi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. cerita tentang keadaan orang Persia menyembah api, aneh. Jadi setelah masuk Islam baru berpikir, iya ya, kok bisa ya? Ya itulah namanya orang tersesat. Baik, secara umum mencari Tuhan ini, apa kenal Tuhan, apa percaya kepada Tuhan ini adalah kesepakatan orang yang punya fitrah sehat. Kalau ada orang mengatakan, aku tidak percaya akan ada Tuhan, ini adalah karena kesombongannya. Hanya ketahuilah bahwasanya, tidak semua orang yang mengakui Tuhan benar ketemu Tuhan yang sesungguhnya, karena itu adalah perlu bimbingan wahyu, dan wahyu dibawa oleh Nabi. Maka kalau agama tidak dibawa oleh Nabi dan tidak ikut petunjuk Nabi, maka salahlah agama itu. Maka agama Islam datang menjelaskan bahwasanya agama Islam juga bercerita tentang Tuhan, kan? Sama. Yang lain cerita Tuhan, cuman kelebihannya adalah menjelaskan Tuhan adalah kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan Maha Tunggal, tempat kita mengadu, tempat kita bersandar, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ini memangkas semuanya. Maha Tunggal bukan berbilang dan seterusnya. Baik, kata Ibn Athaillah bahasanya, engkau telah mengenalkan dirimu kepadaku ya Allah, sehingga aku tidak melihat sesuatu kecuali yang tampak adalah engkau. Ini puncak. Sehingga tidak akan mengeluh kepada Allah di saat diberi oleh Allah musibah. Tidak lupa syukur di saat diberi oleh Allah nikmat. Sandarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ahli ma'rifah. Dalam istilah lain, al-arif billah. Orang yang kenal Allah. Dan itu para kekasih Allah. Maka hendaknya kita pun selalu menghubungkan. Nah, tadi katakan, menisbatkan diri kita kepada Allah. Agar kita merasa mulia. Dan kita tidak akan mulia kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hendaknya kita juga selalu sadar bahwasanya. Selalu sadar dengan hati kita, pikiran kita, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bab lain dibahas sebetulnya. Kesadaran yang tidak pernah terputus ini makom tinggi. Sehingga tidak melihat sesuatu kecuali ingat Allah. Mau ada maksiat, ingat Allah, hukuman Allah. Melihat ketaatan, ingat Allah. Apa saja Allah, Allah, Allah. Makanya aku tidak melihat sesuatu, ya Allah. kecuali aku melihat engkau, ya Allah. Dikatakan lagi, tidak, engkau akan tampak dalam segala sesuatu yang aku saksikan. Ini makom, istilahnya lain adalah makom ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya kau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah dalam menjalani aktivitas kita sebenarnya pengabdian kepada Allah. Biarpun kelihatannya kita adalah mencari nafkah untuk istri, sebenarnya pengabdian kepada Allah kalau orang mukmin ini faham dan sadar. Anda bekerja untuk anak-anak, pengabdian kepada Allah. Apapun yang Anda lakukan sebetulnya pengabdian kepada Allah. Seorang istri yang dia mengabdi kepada suaminya ini disambungkan kepada Allah karena Allah. Ini pengabdian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengabdian karena Allah inilah pengabdian yang sesungguhnya. Karena Allah. Sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengabdi tidak karena Allah, ya capek. Nisbatnya pada kehinaan yang sesungguhnya. Coba. Kalau Imam Ali mengatakan, hendaknya engkau sebagai wahai suami, menjadilah kau budaknya istri. Tapi karena Allah. Istri menjadi budaknya suami. Karena Allah. Tapi kalau sudah diperbudak oleh manusia, rendah. Kalau kita mengabdi kepada ibunda kita, karena Allah, mulia. Kalau kita mengabdi kepada istri kita, karena Allah, mulia. Jadi pengabdian, padahal pengabdian itu kan, menjadikan kita budaknya orang lain, tapi karena Allah. Tapi kalau karena budaknya sesama kita kan jadi rendah. Aku menjadi budaknya, dibujaknya. Maka sambungkan kepada Allah, ini adalah yang menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi mulia. Dan sadar kalau ini adalah karena Allah. Lah kemakom ihsan, kita tidak melakukan sesuatu, hendaknya kau mengabdi, melakukan kebaikan, ini seolah-olah kau melihat Allah. Ini menjadikan lurus langkah kita. Sehingga kita dalam beraktivitas ini akan selalu dipantau, dipandu dengan syariat. Urusan kita dengan pembantu, urusan kita dengan bos atasan, urusan kita di jalan dengan orang nyebrang, urusan kita dengan orang yang beli dan orang yang jual. Ini semuanya ada hubungannya dengan Allah kalau kita faham. Orang jual beli jangan dianggap sepele. Anda menjual, itu maknanya Anda juga menolong dia satu sisi. Menolong dia karena dia punya kebutuhan. Dan karena Anda merasa dilihat Allah, Anda tidak akan berbohong. Anda dapat pahala lagi. Belum lagi untungnya untuk anak dan istri. Jadi kalau orang kenal Allah itu betul-betul mudahnya mendapatkan pahala. Dan tidak ada hentinya. Banyak sekali pahala yang bisa didapat bagi orang yang selalu kenal Allah. Itulah makom, namanya makom ihsan. Hendaknya engkau menjalani aktivitas ini, seolah-olah engkau ini melihat Allah. Jadi melihatlah Allah dalam aktivitasmu. Kalau tidak, maka hendaknya engkau dalam beraktivitas ini merasa dilihat Allah. Enggak mungkin dia kasar dengan istrinya. Ada orang di depan suami, depan orang lain dilihat lembut sama istri. Tapi kalau di rumah kasar ya. Pamer depan orang dia lembut depan orang. Kalau di rumah dia taring yang keluar. Sama orang tua juga demikian. Kalau di pinggir jalan dengan orang masuk kayaknya mengabdi. Sampai di rumah lepas. Enggak. Karena apa? Itu dia berbuat bukan karena Allah. Tapi kalau berbuat karena Allah, apa yang terjadi? Kalau orang sudah kenal Allah ini, kayak Ibn Athaillah ceritakan. Kalau sudah mengenali Allah, merasa melihat Allah di mana-mana. Di kamarnya kelihatan Allah. Maka susah melakukan kemaksiatan. Dimanapun dia berada kelihatan Allah. Lihat, dalam melihat segala sesuatu ada Allah. Melihat si fakir, melihat Allah ada di situ. Maka muncul kemauan untuk mengabdi kepadanya. Melihat orang tua, lihat Allah ada bersamanya. Maka dia bersemangat untuk menghormatinya. Itulah para kekasih-kekasih Allah sempurna di dalam mengabdi kepada manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang baik yang sesungguhnya adalah kesempurnaan di dalam dia mengabdi kepada Allah dan kesempurnaan di dalam mengabdi sesama karena Allah. Itulah istilahnya hablu minallah dan hablu minannas. Sebaik apapun kita dengan Allah, tapi kalau kita tidak baik dengan sesama manusia, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur keturunan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak, satu orang penanya. Dan jamaah ibu-ibu, satu orang penanya. Dan masing-masing satu orang, satu pertanyaan. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, semoga selalu disehatkan badannya dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan semoga dikabulkan segala hajatnya. Amin. Amin. Saya ingin bertanya Buya, ketika kita salah memilih istri, lalu sampai istri tersebut sudah dinasehati, sudah kita berdoa tiap malam, lalu dia masih tetap saja tidak sholat, lalu sampai tidak puasa sampai dia selingkuh gitu Buya. Pertanyaan saya, apa syarat kita sebagai seorang lelaki atau suami sampai kita bisa mengucapkan cerai kepada istri kita? Artinya kita haram jika terus masih bersamanya. Apa kita biarkan saja sampai kita terus berdoa saja atau bagaimana Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bu ya diberikan kesehatan selalu. Amin. Mohon penjelasan apa bedanya cinta dengan kasih sayang Bu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah jika ada seorang suami yang mempunyai seorang istri yang belum bisa menjalankan syariat, seperti istri tidak sholat, atau na'udzubillah melakukan keharaman yang lain, mungkin judi atau selingkuh, na'udzubillah, kita perlu lacak dulu. Sebab kesalahan seseorang itu juga tidak mustahil sebabnya dari kita. Kita sudah pernah mendidik atau betul? Sudah pernah mendidik atau belum? Kemudian cara mendidiknya sudah benar atau belum? Sebab ada diisyaratkan Nabi, ada orang tuh kerjaannya tanfir. Kalau ngajak malah orang tambah lari. Sehingga Nabi mengatakan basyiru wa la tunfiru. Kalau ngajak orang tuh bagaimana cara yang benar agar orang tidak lari? Nikah baru 3 hari langsung pakai pendung. Kalau tidak sholat, pendung lah ini kayak misalnya. Dan harus dengan cara yang lembut, hikmah, mu'idhoh hasanah. Itu harus proses. Prosesnya semua adalah dengan indah. Dan saat yang paling tepat adalah di saat awal-awal bertemu seorang suami dengan istri. Pokoknya suami istri tidaknya semuanya bikin kaget lah. Jadi istrinya yang dulu dianggap baik ternyata sangat baik itu. biarpun semua selama ini enggak, mungkin ada seorang wanita itu enggak pernah tahajudan, atau seorang suami juga enggak pernah tahajudan, tapi setelah menikah malam pertama masih sempat tahajudan, bikin kaget, ya Allah, istriku luar biasa, dulu saya tidak dengar kalau dia tahajudan, kok ternyata bikin kaget dulu. Dan mengingatkan pun juga di saat seperti itu, sambil suasana indah dan seterusnya. Sebab dalam mengingatkan sendiri juga harus milih waktu yang tepat. Kalau kita salah waktunya juga bikin orang marah, emosi. Jadi nasihati sendiri ada aturannya, ada caranya, dan Nabi mengajari itu semua bagaimana kita nasihati siapapun, termasuk orang yang sangat dekat dengan kita, istri. Nasihati istri beda nasihati anak, nasihati istri dan anak beda nasihati ibu dan bapak. Biarpun kalimatnya sama juga beda kalau diarahkan kepada istri, sangat beda jika diarahkan ke anak. Baik, intinya Anda harus berusaha untuk menasihati yang benar kalau Anda seorang suami kepada istri. Anggap saja sudah benar caranya, dengan cara yang halus, lembut, diajak kepada ulama dan sebagainya. Tetap saja tidak mau, tetap saja meninggalkan sholat. Maka harus ada ketegasan. Karena tidak sholat. Setelah proses loh ya, setelah kita berusaha untuk mengingatkan dia, nasihati dia dengan nasihat yang baik dan lembut, kok masih tetap bisa, untuk apa dipertahankan? Karena dia sendiri sudah tidak mau dengar. Anggap saja bukan karena Allah dulu deh, tapi demi suami kan mestinya kan paling enggak. Biarpun itu adalah bukan ikhlas, tapi enggak ada nilai patuh dia itu. Enggak ada nilai patuh, padahal kalau seandainya dia menjalankan sholat, dia menyenangkan suami juga, menyenangkan Allah, pahalanya dobel. Biarpun beribadah karena manusia adalah riya, tapi paling tidak dia itu sudah tampak tidak ada nilai patuh kepada suami. Termasuk urusan sepele, mengenakan menutup aurat dan sebagainya. Menghargai suami kok susah, bukan? Apakah tidak ngerti rumus cinta? Cinta itu patuh kaidahnya. Akan berbuat sesuai dengan yang diinginkan oleh yang dicintai, selagi itu tidak haram. Kalau ibu disuruh pakai apa saja misalnya, yang nyuruh suami, kalau mulanya sesuatu yang mubah, yang kau duduk di sana, mubah kan? Tapi kalau sudah suami yang nyuruh, jadi wajib loh ya. Patuh kok denger ya. Ma, duduk sana loh. Ngapain duduk aja sana? Sudah ikuti, jangan bantah, sudah. Kenapa? Sudah menjadi perintah seorang suami. Tatanya, Pak, aku ingin lihat kamu tuh cantik gak dari sini? Oh, ternyata lebih cantik. Kan indah kalau dengar omongan gitu. Jadi suaminya pengen menghibur, dia pengen seni dalam bercinta. Makanya patuh suami itu penting. Kecuali di saat disuruh yang haram. Mubah saja jadi wajib, apalagi yang wajib lah ini. Suruh sholat kok gak mau, terus apa yang diharap dari perempuan seperti itu? Tapi ingat, tidak serta-merta langsung dicerai, dibuang, enggak. Perlu proses, dicoba dulu. Kalau enggak mau ya, aduh Buya sudah terlanjur punya anak. Dia keluarga subur, ntar lagi punya anak lagi. Sebelum banyak lagi anaknya. Tambah repot, anakmu nanti nurun dia, kacau pada enggak sholat. Baik. Karena apa? Dia sudah enggak punya hati. Paling enggak itu patuh dulu dengan suami. Disuruh suami, Ma ngaji ya, kumpul sama jamiah pengajian. Enggak, sana enggak. Padahal kalau sudah hadir pengajian, bukan karena Allah mula-mula datang. Tapi di situ ada rohaniat. Bisa hatinya sejuk menjadi karena Allah kok. Disuruh saja enggak mau. Loh. Anda seorang laki-laki keker begitu. Misalnya. Masa ngomong begitu aja enggak bisa. Ada orang enggak berani ngingetin istri itu. Ketakutan. Gemeter. Nasib. Cuman jangan kasar. Kasar tidak boleh. Gampang kok naklukkan perempuan itu. Anda dengan kelembutan habislah dia. Selesai. Lembut. Santun. Gak bisa ngomong. Asalkan perempuan Anda adalah perempuan yang baik. Kalau dengan kelembutan gak mempan, wah ini bisa. Pokoknya kalau perempuan perlu kekasaran itu nasib buruk bagi Anda. Na'udzubillah. Supaya istri Anda adalah baik semuanya. Kalau perempuan baik itu adalah ngerti kelembutan. Dia ngerti kasih sayang. Sebab kelembutan itu indah. Tapi kalau perempuan gak ngerti keindahan, ya itu perempuan kasar. Gak ngerti kasih sayang. Makanya pakai kalimat lembut juga gak bisa. Apakah Anda tidak sadar kalau sudah namanya cinta itu lihat, capek pun sudah hilang. Capek gak ada. nanak nasi dalam keadaan demam flu demi suami yang dicintainya. Apa saja untuk anak yang dicintainya. Maka kalau ada seorang istri seperti itu, tidak mau sholat dan sebagainya, setelah proses panjang, dinasihati, maka sudah waktunya Anda untuk meninggalkan dia. Karena apa? Di bawah naungan Anda adalah berat. Nanti Anda punya keturunan yang seperti dia, punya watak yang jelek. Dan di sebuah rumah jika ada orang yang tidak sholat itu berbahaya. Tapi ingat, bukan serta-merta langsung dicerai. Ditinggal, tidak benar itu. Tapi berdidik dulu, karena Anda sudah mengambil dia dengan kebenaran, dengan nama Allah. Maka hendaknya harus sempurnakan dengan mendidik karena Allah. Adapun kisah yang kedua, na'udzubillah, adalah tentang perselingkuhan, na'udzubillah. Jika ada seorang suami, lihat, masalah selingkuh itu kadang-kadang juga masuk bab su'udzon. Kadang-kadang hanya apa sudah dianggap selingkuh. Kalau sudah makna selingkuh ini kadang-kadang kan maknanya macam-macam. Selingkuh itu apakah sekedar komunikasi, biarpun komunikasi sudah buruk dan hina, seorang perempuan punya suami, lah kok berkomunikasi dengan seorang laki-laki. Oh, ini hati yang busuk. Karena itu nanti akan berkurang cintanya kepada sang suami, akibatnya apa? Muncul kebencian dan akhirnya menghayal kepada laki-laki tersebut. Ini berbahaya. Baik. Selingkuh itu seperti apa sih, kan begitu ya? Kalau sampai derajat perzinaan, na'udzubillah. Bukan perzinaan saja sudah rendah. Istilahnya seorang istri selingkuh kalau masuk bab zina. Urusan perzinaan tidak boleh kata orang dan tidak boleh hanya SMS, tidak. Kalau tidak dengan pengakuan, maka tidak boleh kita mengatakan seseorang itu berzina. Dan mengaku zina pun bukan dianjurkan, hanya orang bodoh saja berbuat zina di kegelapan, siang harinya cerita, tidak diampuni oleh Allah. Maka siapapun yang pernah terpleset siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, hendaknya segera ditutup. Allah Maha Pengampun. Tutup dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Baik. Tapi kalau seandainya seorang suami melihat dengan matanya sendiri, atau pengakuan dari seorang istri, maka itu pun bukan harus diekspos. Kalau sudah terbukti, bahwa saja melihat dengan matanya, bukan katanya. Kalau katanya hati-hati, fitnah bisa saja dihembuskan. Rumah Anda harus rumah bentengnya kuat. Tidak boleh fitnah gampang masuk rumah Anda. Ada orang mengatakan, Pak, saya melihat istrimu di sana. Langsung marah. Wah, ini laki-laki. Kalau pendekar-pendekar picisan itu mateng karena jemuran, bukan karena berlatih yang hebat itu. Ya nih. Jadi orang itu harus kuat dalam rumah tangga itu. Karena kemahasian ini kemakan fitnah. Tidak bisa. Tidak, istriku solehah, enggak seperti itu. Jangan mudah kemakan fitnah. Baik. Kalau seandainya benar, na'udzubillah, seorang laki-laki menemukan istrinya melakukan perzinaan, yakin bukan katanya orang, dia melihat dengan matanya sendiri, atau pengakuan dari wanita tersebut, maka ketahuilah, Anda pun tidak boleh bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Curhat sana-sini, enggak. Pilihannya dua. Anda didik dulu, karena barangkali itu adalah babnya kepleset. Kalau Anda mampu menutup mulut Anda, lalu Anda didik sampai dia menjadi baik. Kalau Anda tidak mampu, khawatir terungkap kalimat yang tidak baik, kalau takut cerita, maka dicerai saja, enggak usah disebutkan sebabnya. Maka dia usah sebutkan sebabnya. Jadi dicerai, enggak usah disebutkan apa sebabnya. Dia bilang tidak ada kecocokan dan sebagainya. Sebabnya karena dia selingkuh, karena ini haram. Laki-laki semacam itu. Jadi kalau ada seorang suami, na'udzubillah, semoga ini hanya sekedar pertanyaan saja, enggak ada terjadi di kalangan kita. Kalau ada seandainya seorang suami melihat istrinya melakukan perzinaan di matanya sendiri atau pengakuan dari wanita tersebut, maka ketahuilah, dia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau Anda merasa mampu untuk mendidik dia, didik dia. Akan tapi harus ada batasnya. Anda mendidik dia sampai dia benar dan bertobat. Dan menjadikan dia sebab terjumus apa, Anda pelajari, dipelajari sampai dia tobat. Kalau ternyata Anda juga tidak mampu untuk itu, khawatir Anda malah mengumbar kisah tersebut, maka Anda diam saja, baiklah, pulanglah ke rumah ibumu. Kita lebih baik pisah saja, khawatir aku nanti gak mampu, lalu emosi, cemburu, lalu aku ngungkap kepada orang lain, malah gak karu-karuan. Baik, silahkan kau pulang, selesai, dicerai. Cerai pun gak boleh. Gak boleh apa? Gak boleh diungkap kepada orang lain. Sehingga dikatakan bahwasanya, kalau ada seseorang menemukan bahwasanya istri yang melakukan perzinaan ini, maka melakukan perzinaan yang benar, bukan kata orang, bukan gara-gara SMS datang, bukan gara-gara mimpi, sebab orang gila macam-macam. Mimpi lihat istrinya dengan laki-laki itu siap bangun marah. Yang disalahin istrinya, yang salah mimpinya. Ini ada, dan ada orang ngadu kepada saya, sampai suudon terus. Ya, sampai saya kenal suudon. Paling kamu muridnya Buya Yahya ya, biarpun kamu melakukan, kata Buya Yahya kan tidak boleh ngaku kan. Sampai saya kena juga, alhamdulillah. Luar biasa orang itu. Kan kata Buya Yahya tidak boleh ngaku. Waduh. Walhasil dia, itu manusia rendah dan akan didatangkan musibah kepada orang yang semacam itu. Suudon sampai kemana-mana, habislah semua. Memang jiwanya jiwa kotor, jiwa busuk. Baik. Kalau memang takut kita tidak mampu, lebih baik kita tinggalkan saja. Suruh kembali kepada orang tuanya. Karena apa? Takut kita tidak mampu menahan mulut kita. Kemudian karena ini adalah masalah berat, masalah pengkhianatan. Karena bisa jadi seorang laki-laki menjadi tidak ada rasa cinta dan sebagainya. Khawatir nanti yang ada adalah emosi, marah dan seterusnya. Maka lebih baik ini ditinggalkan, tapi tetap tidak boleh menyebutkan sebabnya. Kalau kasusnya masalah perzinaan. Na'udzubillah. Zina harus ditutup. Baik. Berpisah adalah pilihan jika memang orang tersebut tidak mampu untuk mendidiknya. Bahkan bisa malah menjadi lebih parah lagi. Sebab syariat perceraian adalah untuk lebih baik. Tapi tidak boleh orang dikit-dikit cerai. Katanya orang cerai. Na'udzubillah. Perzinaan tidak boleh katanya. Bahkan kalau ada seseorang mengatakan orang lain berzina, itu langsung dicambuk dia. Yang bercerita itu dicambuk, namanya kadzdzab. Maka zina itu harus betul-betul ditutup. Kemarin kita bahas masalah zina di sini panjang sampai kelewat. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina ya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik, masalah hubba, cinta dan kasih sayang. Kasih sayang adalah martabat lagi. Orang bisa berkasih sayang biarpun tanpa cinta. Nabi menyebutkan juga masalah rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya kasih sayang akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin tidak mencintai, tapi yang tersisa adalah kasih sayang. Ada martabatnya. Cinta. Di dalam cinta ada kasih sayang. Orang yang mencintai lazimnya adalah dia berkasih sayang dengan cinta itu. Tapi kalau orang berkasih sayang, tidak harus adanya cinta. Bahkan mungkin dengan ketidakcintaannya, mungkin ada orang, misalnya, seorang lagi, kasus Bariroh tadi misalnya, ada seorang perempuan, kalau suruh menikah dengan laki-laki itu gak mau. Kenapa? Saya tidak bisa mencintainya. Tapi tak tahu aja suatu ketika kelati itu ketabrak, jeder, sakit, masuk rumah sakit, gak punya duit, bisa membantu kok. Karena muncul kasih sayang, tidak ada cinta. Makanya, wahai para kaum laki, kalau seandainya kamu sudah tidak mencintai istrimu, pertahankanlah, paling tidak beri kasih sayang. Aduh, kasih sayang pun susah. Baiklah, kalau tidak, paling tidak ini kewajiban tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada martabatnya. Jadi kalau cinta, di dalamnya adalah makna kasih sayang. Tapi kalau sudah mananya kasih sayang, bisa jadi itu adalah tidak ada cinta. Yang ada kasih sayang. Yang jelas dengan adanya kasih sayang, tidak akan menjadi benci yang menjerumuskan. Dan Allah menyanjung dua-duanya. Orang punya kasih sayang adalah indah. Kasih sayang. Anda punya kucing? Anda menyayangi kucing atau mencintai kucing? Kalau Nabi rahmat. Rahmat. Dan menyayangi, wanu cinta. Oh, aku mencintai kucingku. Ada rahmat kasih sayang. Ada kasih sayang di situ, rahmatnya. Sehingga seorang perempuan yang katanya dia pelacur, kan ada rahmat di dalam hatinya kepada seekor kucing, maka menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang. Dan cinta beda ya. Tapi kalau cinta di situ ada makna kasih sayang. Tapi kalau sudah kasih sayang, bisa saja jadi adalah tidak dibarengi dengan makna kecintaan. Semoga Allah berikan kepada hati kita cinta kepada sesama kita dan juga diberi oleh Allah kasih sayang. Dan beda lagi dengan syahwat. Syahwat tidak ada hubungannya dengan makna ini. Orang bisa punya syahwat tapi dia kejam, kasih sayang enggak ada dan tidak cinta. Nah, tidak ada kasih sayang, tidak cinta. Ini adalah orang menuruti hawa nafsu. Baik, ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Mohon maaf Bu ya, ini ada satu pertanyaan dari yang datang dari akhwan Aratan. Sehubungan dengan kita berada di bulan Rajab, saya ingin bertanya tentang Mi'raj. Ketika Mi'raj, apakah Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang bertemu, di mana bertemunya? Apakah di Arsy? Mohon penjelasannya Bu ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah penting, masalah akidah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Sebab kalau Allah dikatakan bertempat, maka Allah butuh dengan tempat. Allah tidak butuh tempat, tapi Allah menciptakan tempat. Dan Allah menguasai semua tempat, dan arsy pun Allah kuasai. Tidak ada di semesta ini yang tidak dikuasai oleh Allah. Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit ketujuh. Sampai setelah itu satu tempat yang siapapun tidak bisa menjamah tempat tersebut. Hanya Nabi Muhammad saja. Di tempat itulah Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah. Tapi ingat, tempat tersebut adalah tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana karena Allah yang menciptakan mana-mana. Ini harus diyakini. Allah tidak butuh mana-mana. Tapi Allah yang menciptakan mana-mana. Jadi, di atas Sidratul Muntaha itu adalah tempatnya Nabi Muhammad. Bukan tempatnya Allah. Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana. Tidak beda dengan Sayyidina Isa AS di saat diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa takrima. Allah mengajak bicara kepada Sayyidina Musa AS. Waktu itu Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Waktu Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina, siapa yang di Bukit Tursina? Allah atau Nabi Musa? Nabi Musa. Allah di mana? Sama. Waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad, sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bukit Tursina bukan tempatnya Allah, tapi Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai ada yang berkata setelah itu, Allah berada di Bukit Tursina ngomong dengan Nabi Musa. Kenapa? Bukit Tursina tempat pijakan kaki Sayyidina Musa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan Allah tidak membutuhkan tempat. Ini satu. Kemudian masalah bagaimana dikatakan Ar-Rahman wa Al-Rasul istawa dan sebagainya. Ini adalah ulama sudah menjelaskan. Istawa itu menurut ahli bahasa sudah sangat jelas. Apa makna istawa? Kalau seorang raja yastawi ala arsyihi, ya, seorang raja bertahta di dalam arsy di kerajaannya. Jadi istawa itu sangat jelas. Kalau kita yastawi seperti ini yastawi. Kalau manusia. Dan ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak, para ulama menjelaskan ada tafwid. Serahkan kepada Allah. Karena apa? Jika dinisbatkan kepada manusia dan dinisbatkan kepada raja, sangat jelas. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, jangan sampai kebayang di benak kita seperti apa. Karena Allah tidak seperti apapun. Sebab Allah yang menciptakan apapun, laisa kamitsli syai'. Jadi Allah, maka para ulama mengatakan tafwid, serahkan urusannya kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan, kalau pakai tafwid, sebagian orang masih bertanya-tanya. Lalu bagaimana? Ya sudah, istawa maknanya adalah menguasai. Apakah itu istawalah? Bukan merubah makna istawa menjadi istawalah. Dan istawa bukan ista'la juga. Istawa bukan istaqra juga. Sebab ada orang yang mengatakan begini, ini orang ahli sunnah wal jamaah syariah ini, masa mengartikan istawa menjadi istawalah? Kata ini adalah tahrif, merubah Al-Quran. Kita tidak mengatakan bahasanya istawa itu dirubah menjadi istawla. Akan tapi, ini adalah makna ta'wil. Artinya orang awam itu difahamkan maksudnya Allah menguasai arsy. Supaya tidak kebayang di benaknya seorang awam, Allah duduk di atas arsy. Na'udzubillah. Lalu mengingkari makna istawa pun ternyata mereka juga pakai kalimat lain. Enggak mau istawa, kalau ulama kita tafwid serahkan. Istawa yustawa, istawa alal arsy, sudahlah serahkan kepada Allah. Yang mengingkari istawa tidak boleh dimaknai dengan istawla. Terus gimana? Dia memberi makna lain lagi, istaqarra, ista'la, dan sebagainya. Sebenarnya kurang lebih akhirnya. Mereka juga memberi makna yang lain dengan lafaz yang lain pada Al-Quran bunyinya istawa. Kemudian para ulama kita menafsir dengan istaula. Mereka tidak mau istaula karena ini adalah tahrif. Tatanya juga memberikan ayi istaula. Ini repot lagi ini. Istaula ini istaula bukan istawa. Istaula bukan istawa alal arsy. Istaula juga bukan istaqa. Istawa bukan istaqor. Baik, kembali kepada kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, Allah tidak butuh tempat. Sebelum adanya arsy Allah sudah ada, setelah arsy ada bukan berarti Allah setelah itu bertempat di atas arsy. Enggak, Allah ada yang menciptakan arsy. Allah ada yang menciptakan arsy, bukan Allah berada di atas arsy bertempat di arsy. Allah terbebas dari jihad, tidak di kanan, tidak kiri, tidak di atas, di bawah. Sebab atas itu nisbi, karena mengiringi kepala kita namanya atas. Bagi orang Amerika, sana adalah bawah. Atas itu nisbi. Kalau arsy dikatakan di sana, bagi orang Amerika adalah bawah sana. Jadi, bumi kan bulat. Ini. Jadi yang namanya karang ngiringi kepala kita disebut namanya apa? Atas. Kalau di kanan kuping kita, kanan. Kiri, kiri. Karena di punggung kita, belakang. Belakang Anda, bagi saya depan. Kan gitu. Jadi, tuh, Anda mengatakan depan. Oh, enggak belakang sana. Bagi Anda adalah depan. Karena nisbi disesuaikan dengan Anda. Dibahas para ulama sangat luas masalah ini. Kemudian masalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, ini para ulama mengatakan, jumhur ulama ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati mengatakan bahasanya, Allah, Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Tapi Qadi'iyat, Imam Farra', Imam Nawawi mengatakan bahasanya, Allah melihat Nabi Muhammad dengan matanya. Dengan apa? Dengan kaidah apa? Sudah jangan bertanya. Ini perbedaan di antara ulama kita. Jadi ulama kita terbagi dua. Sebagian mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepala beliau. Mata kepala beliau yang suci. Caranya bagaimana? Sudahlah. Karena kisah Isra Mi'raj namanya mukjizat. Sudah caranya enggak boleh ditanyakan bagaimana ceritanya Nabi Muhammad masuk surga. Jangan tanya. Surga di mana? Sudah jangan tanya. Sebenarnya dikisahkan bagaimana Nabi Muhammad melihat neraka. Bagaimana Muhammad melalui langit tujuh, ini sudah, karena semuanya ada di luar jangkauan akal kita. Sehingga apa yang dikatakan Imam Nawawi, Imam Farra', kemudian Imam Baghawi, mengatakan bahasanya, Imam Qadiyat, bahasanya, Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan, Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepala beliau. Akan tapi Nabi Muhammad melihat dengan hatinya. Ini adalah perbedaan di antara para ulama. Yang jelas yang terjadi adalah dialog. Caranya bagaimana? Caranya adalah hanya Allah yang tahu dan Nabi Muhammad saja. Kita tidak ngerti gimana cara dialog Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini saja insyaAllah. Ini kisah Isra Mi'raj. Baik, ada pengumuman. Majlis Maulid Muslimah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. InsyaAllah tanggal 20 Syaban 17 Mei. 20 Syaban 17 Mei insyaAllah. Mohon kepada para ibu-ibu untuk bisa menghadirinya. Jam 7 pagi sampai selesai. Dan 7.30 pagi sampai selesai. Dan juga... jangan lupa ini dibuka juga, sudah dibuka pendaftaran santri tafaqquh untuk mencetak kader-kader ustaz, kader-kader dai, kader-kader dai, yaitu mulai hari ini sampai tanggal 8 Syakban. Jangan lupa mohon didoakan bahwasanya pembangunan pondok ini harus segera, karena sebentar lagi kita akan terima siswa baru. Sementara kamar-kamarnya juga belum beres. Alhamdulillah sekarang ada deretan kamar-kamar besar sudah lagi dibangun oleh hamba Allah, pilihan Allah, tinggal mau ditingkat ke atas, mohon didoakan semoga Allah mengirim. Pinginnya cepat sih, kalau di atas saja kita tanya kepada insinyurnya, butuh dana berapa, atas saja ini berapa kamar, mungkin 9 atau 11 kamar di atas, kita butuh dana kurang lebihnya adalah 1,2 M, semoga Allah mengirim orang ahli surga untuk ini semua. Dan ketahuilah, kalau sudah Allah menghendaki ahli surga datang, enggak bisa ditahan dalam keadaan apapun, dia akan datang untuk mengirim biaya tersebut. Kemudian ada yang ringan-ringan, para bapak dan ibu, ringan-ringan ini kecil-kecil untuk biaya kesempurnaan dakwah kita ini. Di antaranya ada biaya pengadaan server 6 juta, karena sudah ada yang membayar, kemarin sudah ada mengirim berapa juta. Ya. Ada pembiayaan server kurang 5 juta, kemudian meja editor 6 juta, biaya pengadaan bahan sound system, karena kita akan sempurnaan sound di pondok sana, biar semua orang dengar, ada 15 juta, biaya pengadaan taruh, kita harus ada tenda-tenda, satu unit 12 juta dan kita butuh beberapa. Semoga Allah mengirim ahli surga. Kemudian pelebaran kenapi pakai parkir, untuk parkir kurang lebihnya 60 juta dan itu semuanya adalah dibutuhkan secepatnya, kalau bisa sebelum Ramadan ini. Ini adalah uang-uang receh insyaallah ya. Semoga Allah mengirim ahli surga. Kami sampaikan kepada Anda, tujuannya adalah apa? Agar menjadi bahan Anda untuk satu, berdoa kepada Allah. Dua, cerita sama kawan. Itu saja. Anda berdoa ada bahannya. Doanya apa? Ya Allah, bingung. Ya Allah, ini bahannya ini doanya. Sudah kami kasih bahan. Dan juga jangan lupa untuk bergabung dengan infak. Infak wajib, mewajibkan diri. Yaitu Rp1.000 minimal. Intinya Anda harus sambung dengan kami. Karena niat di dalam hati kami dan kerinduan kami bahwasanya siapapun yang sudah kenal dan bergabung di majelis ini akan kami ikat. Tidak boleh lepas sampai kapanpun, sampai dimanapun, sampai saya mati atau Anda mati, nanti ketemu lagi ini bersama Nabi SAW. Jadi saya ikat. Jadi infak wajib itu adalah Rp1.000 per bulan minimal. Enggak berat insya Allah. Kredita namanya. Biarpun Anda sudah bantu miliaran untuk pondok, ini program khusus ini. Program pengikat ini. Anda tidak tahu, mungkin Anda setelah ini akan pergi hijrah ke Australia sana. Bapak-bapak di sana menjadi pengusaha sama ustadz di sana, kaya raya, hebat dan sebagainya. Masih ingat, wah saya punya tanggungan dengan Al-Bahjah Rp1.000. Tidak akan hilang Anda di sana. Tapi kalau sudah tidak ada pengikat, ya sudah lupa. Wah, di sana lupa, sini lupa. Intinya Anda harus diikat, tidak boleh Anda lepas dari program kemuliaan ini. Dan kalau dikumpulkan, semuanya akan menjadi sebab untuk kita diangkat derajat kita. Untuk pondok pesantren, untuk dakwah dan seterusnya. Rp1.000 minimal, daftar di luar sana. Jangan sampai ada yang tidak mendaftar. Sayang nanti ya, kalau tidak punya duit nanti saya pinjemin. Saya mukanya harus saya ikat. Semoga Allah mempertemukan kita dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada-Mu ya Allah. Kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Mudahkan kami untuk berkhidmat untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kemaksiatan ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Ya Allah, siapapun ya Allah yang biasa dengan kemungkaran kemaksiatan, berkat majlis mulia ini hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu ada hamba-hamba yang pernah terpleset dalam hina dan busuk ya zina, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu. Ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi. Dan kami mohon ya Allah, ampuni, ampuni ya Allah, dan ampuni kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit disembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan jaga anak-anak kami, jaga hati mereka semua ya Allah. Jangan sampai mereka terjerumus dalam cinta yang haram ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami dan anak-anak kami cinta yang kau ridai ya Allah. Cinta yang kau ridai, cinta yang membawa kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.